كل محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam pembahasan yang telah lalu dari kisah Al-Arba'in soal Al-Qa'id Al-Arba' kita sedang membahas mengenai hadis sahabat Abi Waqid Al-Layti radhiyallahu anhu yang menggambarkan bagaimana dahulu para sahabat dan sebagian dari para sahabat yang baru saja masuk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dan berperang. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan bagi mereka suatu pohon yang mereka mencari barokah dari pohon tersebut sebagaimana yang dahulu mereka lakukan ketika masa jahiliyah, sebagaimana kebiasaannya kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dan memperingatkan, dan beliau memberikan peringatan keras kepada para sahabat yang baru masuk Islam tersebut bahwasanya perkara tersebut adalah seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa, di mana mereka ketika telah melewati Laut Merah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran musuh mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka meminta kepada Musa untuk dijadikan suatu sesembahan yang disembahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya beberapa musyrikin ada yang menyembah atau beribadah kepada pohon-pohon. Mereka bertabarruk mencari barokah kepada pohon tadi, ingin mendapatkan berkah pohon tadi pada senjata-senjata mereka. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan mengulangi sedikit apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Qala walakinna ha'ula'i wa ha'ula'i lam yusyiku, akan tetapi mereka dan mereka belum berbuat kesyirikan, yaitu mereka para sahabat dan juga mereka kaum Bani Israel belum berbuat kesyirikan. Bani Israel lama qalu hadhihi al-maqalata lam yusyiku li'annahum lam yaqalu. Maka Bani Israel ketika mereka mengucapkan ucapan ini, "Ij'alna ilahan kama lahum aliha," jadikan kami atau jadikan bagi kami suatu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ketika mereka mengucapkan ucapan ini, lam yusyiku, mereka belum melakukan kesyirikan. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum melakukan, baru meminta, baru terucap dari lisan-lisan mereka keinginan untuk memiliki sesembahan seperti orang-orang musyrik yang mereka lewati. Tapi belum meminta, belum berbuat kesyirikan, belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika ha'ula'i sahabatu lalu tafadu zata anwadil la'ashraku. Demikian pula mereka para sahabat, seandainya saja mereka menjadikan suatu pohon zatu anwar, menjadikan suatu pohon yang mereka bertabarruk dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, la'ashraku, maka tentu mereka akan terjatuh kepada kesyirikan. Walakin Allah hamahum, akan tetapi Allah menjadikan mereka. Lama nahahum nabiyuhum intahau, Ketika Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad melarang mereka dari perbuatan tersebut, intahau, mereka meninggalkannya. Mereka tidak lagi memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ngotot untuk membuat atau menjadikan suatu pohon yang dinamakan dengan Zatu Anwar. Mereka bersabar pada Zatu Anwar untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Qala wa qalu hadhihi maqalatan 'an jahlin. Mereka mengucapkan perkataan ini dikarenakan kebodohan. Maqaluha 'an ta'ammudin. Mereka tidak mengatakannya dikarenakan kesengajaan. Artinya mereka tidak mengetahui bahwasanya perbuatan ini adalah kesyirikan. Mereka masih dalam keadaan jahil, tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Bukan mereka mengatakan karena sengaja ingin berbuat kesyirikan, bukan. Mereka memintanya karena tidak mengetahui lah satu kesyirikan. Falamma alimu anha isyirkum intahau walam yunafiru. Dan ketika mereka mengetahui bahwasanya perbuatan ini adalah kesyirikan, mereka meninggalkannya dan tidak melaksanakannya. Qala walau nafadhu la asyraku billahi azza wa jalla. Kalau seandainya mereka melakukan, tetap melakukan apa yang mereka minta setelah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Maka ini jelasnya ayat surah Al-Fauzan. Maksudnya dengan permintaan ini mereka berbuat kepada kesyirikan, karena mereka belum melakukannya, hanya sekedar meminta saja, dan permintaan itu dikarenakan mereka tidak mengetahui. Bukan sengaja meminta suatu perbuatan yang mereka ketahui bahwa itu adalah suatu kesyirikan, tidak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan uzur kepada mereka dengan permintaan tersebut karena mereka belum mengetahui bukan hakikat kesyirikan, bahwasanya apa yang mereka minta adalah kesyirikan. Qala fasyahidu min al-ayati. Maka yang menjadi inti permasalahan, inti pembahasan dari ayat ini, anna hunaka man ya'budil asyjar. Bahwasanya di sana ada yang mengibadahi pohon-pohon. Lianna haula'il musyrikina ittakhadhu zatan wa'in. Karena mereka tersebut, mereka menjadikan zatu anwar, menjadikan pohon yang mereka menjadi barokah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Qala wa hawala haula ishahabatu alladziina lam yatamakkan al-'ilmu min qulubihim. Dan mereka para sahabat yang belum kokoh ilmu di dalam hati-hati mereka, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam, bukan kemudian yang dimaksud adalah seluruh sahabat, tapi mereka yang baru masuk Islam yang belum betul-betul mengerti tentang ilmu syariat, ilmu tauhid. Hawalu an yatasabbahu bihim. Mereka berusaha untuk bertasyabuh dengan mereka kaum musyrikin yang berbuat kesyirikan dengan menjadikan suatu pohon zatu anwar, suatu pohon yang mereka bertabaruk padanya. Qala laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan melakukannya. Kalau saja bukan dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ini yang diberikan inti pembahasan dari ayat atau kumpulan hadis yang dibawakan oleh al-muallif, yaitu hadis Abu Waqid al-Laythi. Qala asy-syahid, yang meri syahid inti pembahasan, anna hunaka man yatabarraku bil asyjar. Bahwa di sana ada yang bertabarruk dengan pohon-pohon. Wayaqufu 'indaha, dan juga berdiam diri di pohon-pohon tersebut. Qala wal 'ukufu ma'naha, dan al 'ukuf berdiam diri yang dimaksudkan adalah al baqa'u 'indaha muddatan taqarruban ilaiha, yaitu berdiam diri di sisi pohon tadi selama beberapa lama dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada pohon tadi. Ini yang dinamakan ukuf. Jadi ini bentuk peribadahan mereka. Tidak kemudian mereka yaitu berdoa kepada pohon-pohon tadi, dan mungkin saja ada yang berdoa kepada pohon-pohon tadi. Tapi sekedar apa yang disebutkan di sini tabarruk saja, dan juga berdiam diri di sekitar pohon tadi untuk mencari barakah dan juga bertakarruk kepada pohon tadi, jadi dihitung sebagai ibadah. Tabarruk dan berdiam diri di sekitar pohon tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada pohon tadi. Qala fal uququ wal baqa'u fil makan. Maka yang dinamakan dengan al-uquq yaitu tinggal di suatu tempat. Ini secara umum, secara bahasa yang dinamakan al-uquq yaitu tinggal di suatu tempat selama beberapa waktu. Bagaimana kita mengetahui ibadah i'tikaf di masjid, ya, berdiam diri di masjid, berkata di al-uquq. Qala fadalla hadza ala masail 'azimatin. Maka ini menunjukkan kepada beberapa perkara yang agung. Al-mas'alatul ula, perkara yang pertama, qatarul jahli bitauhid. Begitu berbahayanya atau betapa berbahayanya kebodohan tentang permasalahan tauhid. Fa'inna man kana yajhalu tauhid hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Karena siapapun yang dia bodoh, tidak mengetahui tentang permasalahan tauhid, tidak memiliki ilmunya, tidak bersemangat untuk menggali dan merojah, mengulangi kembali tentang permasalahan tauhid, tidak benar-benar memiliki perhatian tentang perkara ini, hariyun an yaqa'a fi syirki, maka bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan. Jadi pantas saja apabila dia jatuh kepada kesyirikan. Apabila terjatuh kepada kesyirikan, dia pantas untuk kemudian terjatuh kepada perkara yang seperti itu. Dikatakan apa? Dikatakan tidak ada ilmu tentang perkara tauhid. Dikatakan dia tidak memiliki perhatian tentang permasalahan tauhid. Sedangkan yang namanya perkara tauhid ini sangat penting. Dan perkara kesyirikan adalah perkara yang sangat samar. Dia tidak memiliki perhatian dengan permasalahan ini, maka sangat pantas dia kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa dia telah berbuat kesyirikan. Kita hati-hati dalam perkara ini. Ini yang menunjukkan wajib bagi kita untuk mempelajari perkara tauhid, supaya menjaga diri kita tetap berada di atas tauhid, dan supaya tidak terjadi kepada kesyirikan dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Qala wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwa wajib untuk mempelajari tentang perkara tauhid. Ini sesuatu yang wajib. Karena tidaklah kemudian kita bisa menjalankan tauhid dan bisa terhindar dari kesyirikan, menjalankan tauhid itu wajib, dan juga menghindari kesyirikan itu wajib. Jadilah kita mungkin bisa menjalankan tauhid dan terhindar dari kesyirikan dengan mempelajari tentang perkara tauhid, maka mempelajarinya pun wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidahnya, tapi yang kemudian tidak sempurna suatu perkara yang wajib kecuali dikarenakan atau dengan perantara dengan perantara suatu perkara yang lainnya, maka perkara yang lainnya tersebut juga menjadi wajib. Tauhid wajib, menghindari syirik wajib. Mempelajari ilmu tauhid menjadi wajib, karena itulah yang akan mengantarkan kita untuk bisa merealisasikan tauhid dan terhindar dari kesyirikan. Qala wa ta'allumi ma yudadduhu minas syirki. Dan juga wajib untuk mempelajari apa yang berseberangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Ini juga harus diketahui, karena kesyirikan ini banyak cabangnya. Syirik kecil banyak cabangnya, syirik besar juga banyak cabangnya. Qala hatta yakuna al-insanu ala basirati. Supaya manusia itu berada di atas basirah, berada di atas ilmu. Li'alla yu'ta min jahrihi, supaya dia tidak didatangi dari kejahilannya, itu tidak tertimpa oleh bala musibah berupa kesyirikan dengan kejahilannya. Karena perkara kesyirikan tersebut merupakan perkara yang syaitan berusaha untuk menjatuhkan manusia kepada perkara kesyirikan tersebut dengan segala macam cara, dengan segala macam propaganda, dengan segala macam talbis, memutarbalikan fakta, memutarbalikan hakikat yang kemudian sejatinya adalah kesyirikan, kemudian dihias-hiasi bahwa itu bukan kesyirikan, bahwa itu adalah termasuk perkara kecintaan terhadap wali-wali Allah, orang-orang saleh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak murka atas perkara tersebut, justru kalau perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam talbis, segala macam syubhat dilancarkan oleh syaitan untuk menjatuhkan manusia dalam perkara tersebut. Maka bagaimana kemudian apabila dia tidak memiliki ilmu yang merupakan tameng dari segala macam serangan syaitan tersebut? Dan syaitan untuk kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Maka bisa jadi dia tertimpa dan terjatuh kepada kesyirikan karena kejahilan. Qala la siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi. Terutama apabila dia melihat orang yang melakukan hal tersebut, kemudian melakukannya, kemudian dia menganggapnya adalah suatu perkara yang hak, perkara yang benar dikarenakan kejahilannya. Ya, orang yang kemudian tidak memiliki ilmu melihat suatu perkara berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan timbangan ilmu yang dimilikinya. Kalau seorang sudah punya ilmunya, ya dia tahu bahwasanya ini bertentangan dengan perintah Allah. Ini kemudian merupakan salah satu bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya. Tahu dia. Tapi kalau kemudian dia tidak memiliki ilmu yang menjadi timbangan, ini adalah perasaannya dan akal pikirannya. Ini sepertinya bagus. Seperti ini bukan suatu yang munkar, karena banyak yang melakukannya. Karena kemudian dalam perbuatan ini adalah ada ketenangan, ada juga misalnya suatu perasaan asyik dalam melakukannya, sama-sama, bareng-bareng, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ada asyik dalam melakukannya. Kalau sebetulnya adalah suatu perbuatan yang kemudian merupakan kesyirikan, waliyahudzillah. Maka ini, apabila dia tidak memiliki ilmu, dia akan menilai dengan kejahilannya, dengan perasaannya, dan dengan sebagainya. Maka dari sini kita juga mengetahui bahwasanya perkataan sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya tauhid itu kita sudah memahaminya, tauhid fahimna, tauhid itu sudah paham. Kalau belajar tentang tauhid itu tidak perlu lama-lama, dia sudah cukup. atau kemudian berbincang-bincang sedikit tentang perkara tauhid sudah cukup bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak perlu kemudian dibahas terus-menerus setiap harinya atau setiap pekannya, terus-menerus dibaca, tidak perlu, sekali-sekali saja cukup. Karena tauhid sudah memahaminya, maka ini adalah kebodohan yang paling besar, termasuk kebodohan yang paling besar. Karena kan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, yang sangat samar, yang seorang pun terkadang apabila sudah mengetahuinya, yang namanya ilmu bisa jadi terlupakan. Yang namanya ilmu yang awalnya sudah diketahui bisa jadi hilang dari benak seseorang. Lupa dia. Maksudnya adalah suatu kesyirikan. Bisa jadi kemudian karena lupanya dia, padahal dia sudah mempelajari, maka dia terjatuh kepada perkara kesyirikan tersebut. Dikarenakan dia yang tadinya sudah berilmu tadi kemudian menjadi jahil lagi karena lupa. Maka apa? Harus terus menerus dipelajari yang namanya tauhid ini. Maka kalau ada majelis yang membahas tentang tauhid, maka bersemangat untuk mendatanginya. Jangan mengatakan bahwa saya sudah pernah mempelajarinya. Untuk apa kemudian dipelajari lagi? Banyak masail, banyak permasalahan-permasalahan tauhid yang sudah kita pelajari, namun seberapa banyak yang masih kita ingat, seberapa banyak yang kemudian masih kita amalkan. Ini kita khawatir kalau saja ada satu perkara dari perkara-perkara tauhid tersebut yang tidak kita amalkan, maka tauhid kita menjadi tidak sempurna. Atau kemudian waliyadzubillah, ada satu perkara kesyirikan yang sebetulnya itu kesyirikan yang kita lupakan, yang sebetulnya kalau kita masuk dan hadir dalam suatu majlis, kita masih bisa memurajaahnya, mengingatkan kembali. Kemudian qadarullah, dia malas untuk kemudian menghadiri majlis tersebut untuk memurajaah perkara tauhid tadi. Mungkin beberapa hari setelahnya dia terjatuh dalam perkara kesyirikan tersebut, yang sebetulnya kalau dia hadir pada majlis tersebut, dia mengetahui ini adalah perkara kesyirikan. Maka jangan merasa aman. Ketika ada pembahasan mengenai tauhid, semangat untuk mendatanginya. Dan perkara yang seperti ini, kejahilan tentang permasalahan tauhid pun ada pada murid-murid dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini, bahwasanya kejahilan tersebut tidak mengetahui tentang perkara tauhid, tapi adanya pengetahuan tentang permasalahan tauhid itu juga ada pada sebagian sahabat yang belum betul-betul mengerti tentang ilmu tauhid. Yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selesai dari suatu pembahasan mengenai tauhid, dan beliau ingin mengulangi pembahasan tersebut lagi, pembahasan kitab yang sudah dia selesaikan, yang sudah beliau selesaikan tadi, maka murid-murid yang mengatakan, ya Syekh, nuridu syai'an akhar, wahai Syekh, kami menginginkan perkara yang lainnya. Yaitu apa? Ilmu yang lainnya, ilmu fikihka atau ilmu yang lain, usul fikih atau yang lainnya, jangan tauhid saja. Kamu ditanya oleh Syekh, kenapa kalian menginginkan yang lainnya? Mereka mengatakan, tauhid fahimnah, tauhid kami sudah paham. Maka Syekh mengatakan, kalau begitu berikan waktu beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala datang, kemudian murid-muridnya melihat bahwasanya wajah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini sedang tidak senang, betul-betul dalam keadaan yang murung terlihat dari wajah beliau. Maka para muridnya berkata, apa yang terjadi? Maka Syekh rahimahullahu taala menyebutkan telah sampai berita kepadaku bahwasanya di Jir'iyah itu ada suatu rumah yang penghuninya, para penghuninya itu ketika akan masuk ke dalam rumah tersebut, baru pertama kali akan menghuni rumah tersebut, mereka menyembelih ayam, kemudian darahnya ditumpahkan di yaitu apa, pintu itu ada bagian luarnya apa namanya? Kusen pintunya, ditumpahkan di situ. Untuk apa? Untuk bertakwal kepada jin penunggu rumah tadi supaya tidak mengganggu mereka, supaya tidak menimpakan gangguan kepada mereka. Kemudian berkata, maka aku akan mengecek kembali apakah benar terjadi yang seperti itu. Aku telah mengirimkan seorang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Nah, dalam keadaan seperti ini, para murid-muridnya tidak kemudian menampakkan pengingkaran yang sangat. Walaupun ya tentu saja mereka mengingkari, mereka telah mengetahui tentang yaitu bocoklah perkara kesyirikan yang mungkar. Kemudian pada keesokan harinya pada majlis Syekh rahimahullah ta'ala, para murid bertanya kepada Syekh, bagaimana tentang keadaan rumah tadi yang penghuninya menyembelih ayam kemudian ditumpahkan darahnya pada pintu sebelum masuk dalam rumah tadi. Maka Syekh mengatakan, ternyata perkaranya bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah ada seseorang yang kemudian waqa'a ala ummihi. Itu apa? Berhubungan dengan ibunya. Nah, hubungan dengan ibunya. Itu apa? Suatu dosa besar, yang sangat besar. Maka ketika itu apa yang dikatakan oleh para muridnya? Mereka mengatakan, a'udzubillah. Kalau memohon perlindungan kepada Allah. Ketika ini yang disebutkan, mereka mengatakan, a'udzubillah. Pengingkarannya begitu besar. Kemarin ketika disebutkan tentang perkara kesyirikan mereka, atau lain, walaupun tentu saja mereka mengingkari dalam hati mereka. Ya. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwasanya perkara at-tauhid fahimna, perkataan at-tauhid kita sudah memahaminya, ini bukan perkataan atau kemudian suatu kebodohan yang paling besar. Ya. Suatu kebodohan yang paling besar. Mereka tidak bisa menimbang mana yang lebih besar kemungkarannya daripada antara satu perkara yang merupakan kesyirikan dengan perkara lain yang kemudian sebetulnya dosa besar, ya, walaupun adalah suatu perkara kemungkaran yang sangat besar, namun tentu saja lebih besar, yang lebih besar daripada itu adalah perkara kesyirikan, perkara kesyirikan. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya anda kita jangan bosan-bosan memahami atau kemudian melahirkan dengan perkara tauhid, dan itu kemudian akan menjadi penyelamat bagi kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara kesyirikan. Qala hasbunallahu ta'ala fa fihi qadarul jahri la siyama fi umuril aqidah. Maka dalam perkara ini ada bahayanya kejahilan, bahayanya kebodohan, terutama dalam perkara-perkara akidah. Perkara-perkara akidah ini mengenai seorang itu betul Islamnya atau kemudian Islamnya hanya pengakuan saja, tidak ada buktinya. Ini pentingnya perkara akidah yang sudah seharusnya kita mempelajari, sudah seharusnya kita memiliki perhatian kepada perkara-perkara akidah tersebut, karena menyangkut keabsahan Islam dari seseorang. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Tanian yang kedua, permasalahan yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini. Fil hadithi qatarut tashabbuhi lil musyrikin. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di sikap bertashabbuh dan orang-orang musyrikin itu yang sesuatu yang berbahaya. mengikuti kebiasaan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrik ini sesuatu yang berbahaya. Mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ini adalah sesuatu yang berbahaya. Walau annahu qad yuaddi ila asyirki, dan bahwasannya perkara tasabbuh tadi bisa jadi membawa kepada perkara kesyirikan. Karena bisa jadi perkara yang juga atau yang kemudian diikuti oleh seorang muslim itu dari seorang atau dari kaum musyrikin ternyata mengandung kesyirikan. Maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia adalah termasuk bagian dari mereka, dari kaum tadi. Bertasyabbuh mengikuti kaum musyrikin, maka itu kemudian akan menyeret seseorang untuk kemudian masuk dan menjadi bagian dari kaum musyrikin tadi. Apalagi dalam perkara-perkara ibadah mereka, dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah mereka. Jangan sampai seseorang jatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Dia hanya melihat dosa adalah suatu perkara yang bagus, baik, kemudian dia mengikutinya padahal itu adalah perkara yang sangat mungkar, berupa kesyirikan. Walafala yajuju at-tashabbuhu bil musyrikin, maka tidak diperbolehkan untuk kemudian bertasyabbuh menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Dalam perkara-perkara yang bukan menyangkut perkara akidah pun tidak boleh, apabila kemudian itu adalah suatu kekhususan bagi mereka. Bertasyabbuh dengan kaum musyrikin dalam perkara-perkara yang bisa dianggap cuma adat istiadat mereka saja, namun itu adalah kekhususan bagi mereka, tidak boleh untuk kemudian menyerupakan diri dengan mereka. Misalnya dalam perkara-perkara pakaian yang kemudian khusus bagi mereka, yang merupakan ciri khas dari mereka, ciri khas orang Yahudi, ciri khas orang Nasrani, seperti pakaian para pendeta atau pakaian para rahib, ya, penampilan-penampilan mereka yang khusus bagi mereka, tidak boleh kemudian kita menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik tadi, orang-orang kafir tadi. Apalagi dalam perkara yang merupakan ibadah mereka, yang kemudian mereka melakukannya bukan sekedar karena adat istiadat, tapi apa? Tapi dikarenakan itu adalah suatu perkara yang menyangkut agama mereka. Ini lebih-lebih lagi. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara tasyabbuh kepada kaum musyrikin dalam hal-hal ini, karena itu menyangkut akidah. Karena itu menyangkut akidah. Maka dalam perkara-perkara adat istiadat yang ada dalam budaya kita sekarang ini, ya kita harus aktif juga. Dikarenakan apa? Dikarenakan nenek moyang kita sebelum kita ada ini, mereka adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang menyembah berhala juga, atau menyembah bintang-bintang, atau juga menyembah penghuni lautan dan lain sebagainya, yang mereka ibadahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada adat istiadat yang ternyata di dalamnya terkandung kesyirikan. Nanti kan melihat perkara adat istiadat yang berlaku sekarang ini, kita harus selektif. Betulkah itu cuma adat istiadat belaka, ataukah kemudian di dalamnya ada perkara akidah yang kemudian terkandung dan kemudian melandasi perbuatan tadi, itu harus kemudian dilihat benar-benar. Maka apabila kemudian tidak ada perkara akidah yang melandasi perbuatan tadi, dan juga tidak ada pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka perkara adat istiadat tersebut tidak mengapa untuk kemudian dilakukan. Kalau tidak ada perkara kesyirikan, tidak ada perkara yang menyangkut akidah dan melanggar akidah Islamiyah, maka tidak mengapa. Juga tidak ada pelanggaran terhadap syariat-syariat Islam yang lainnya, tentu saja. Hanya perkara akidah saja. Maka inilah yang selalu kita lakukan mengenai perkara adat istiadat. seperti acara-acara tahunan yang kemudian pada zaman ini dianggap sebagai budaya yang mereka ingin melestarikannya. Ini harus dilihat lagi apakah kemudian betul-betul murni adalah budaya saja atau kemudian ada pelanggaran syariat berupa pelanggaran terhadap perkara tauhid misalnya, atau pelanggaran terhadap perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus lihat terlebih dari itu. Baik, jadi acara-acara tersebut yang terkandung kesyirikan padanya, mempersembahkan persembahan-persembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan persembahan-persembahan kepada penghuni lautan misalnya. Maka ini jelas tidak diperbolehkan dan melanggar aturan akidah Islam. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Allah Ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Anna tabarruka bil ahjari wal ahjari wal abniyah syirkun. Maksudnya tabarruk mencari barakah kepada batu-batu atau pohon-pohon atau kemudian bangunan-bangunan adalah kesyirikan. Wa in tumniya bi ghairi ismihi, walaupun kemudian diberi nama dengan yang selain namanya, tidak diberi nama bosnya kesyirikan ya, tapi diberi nama-nama yang lainnya yang kemudian seakan-akan menjadikan itu sesuatu yang bagus, indah ya, sesuatu yang merupakan atau tidak termasuk kesyirikan, namun direk kepada hakikatnya bahwa itu tabarruk, maka adalah satu kesyirikan. Kalau dia adalah satu tabarruk kepada yang Allah ya, maka itu adalah satu kesyirikan. Allah akan disoal. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang datang dari Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam.